Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ Finnar. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di tempat kita ini yang semoga dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari segala kejelekan, dalam rangka menimba ilmu syar'i. Dan telah kita ambil faedah ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan daurah yang kemarin di Palembang tentang ciri khas dakwah salafiyah, ciri khas dakwah ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang mementingkan ilmu syar'i, orang-orang yang selalu bersemangat. Kalau kita lihat dari poin-poin yang beliau sebutkan pada ahad yang kemarin, 6 poin pertama, yang paling pertama beliau sebutkan ketika itu, bahwasanya ciri khas ahli sunnah wal jamaah adalah mereka orang-orang yang senantiasa memperhatikan semangat di dalam belajar ilmu agama. Semangat bertolabul ilmi syar'i, itulah ciri khas, di antara ciri khas dakwahnya, dakwah salafiyah ahli sunnah wal jamaah. Sebelum yang kedua, setelah ilmu, yang paling penting pula adalah tahqiqul amal. Tahqiqu al-amal, merealisasikan amalan terhadap ilmu yang telah mereka ketahui. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala yang besar dan juga diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena memang dia ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khonuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita setiap Ahad siang, yaitu al-aqidah al-wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, mungkin sudah sekitar 2 bulan. 6 kita enggak taklim semenjak ini taklim akidah al-wasithiyah. semenjak sebelum Ramadan. Naam. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari, membahas tentang al-ba'ats ba'dal maut, tentang kebangkitan setelah kematian. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mereka mengimani akan adanya kebangkitan setelah kematian. Dengan rincian-rincian yang sangat banyak, yang insya Allah akan lebih kita pelajari pada babnya di bab-bab yang akan datang, beriman kepada hari akhir. Kemudian yang berikutnya, 6, di antara keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah al-imanu bil-qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang baik maupun yang jelek. Kenapa dikatakan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek? Itu ditinjau dari sisi al-maqdurat wal-maf'ulat. Ditinjau dari sisi yang ditakdirkan. Ditinjau dari apa? Sisi yang ditakdirkan. Kalau ditinjau dari sisi perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak ada yang jelek, semuanya baik. Ini perkara yang penting. Khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk, itu ditinjau dari sisi yang ditakdirkan. Nah, bukan dari sisi perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya baik. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laisa ilaika." Dan kejelekan itu, kata Rasulullah, tidak dinisbatkan kepadamu. Maka ditinjau dari baik dan jelek itu dari perkara-perkara yang ditakdirkan, al-maf'ulat al-maqdurat. Ditinjau dari sisi manusia menyikapinya. Manusia menerima takdir tersebut, dia bisa menganggapnya perkara yang baik maupun perkara yang jelek. Yang dimaksud perkara yang baik menurut dia adalah ma yu'alimuhu, apa yang bercocokan dengan dia. Ketika seorang hamba, seorang manusia mendapati dia kaya raya, mendapati dia sehat, mendapati dia diberikan banyak kelebihan dari sisi ini dan itu, maka ini menurut dia khair, namanya takdir yang baik. Atau yang kedua, ma la yu'alimuhu, takdir-takdir, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak manusia. Perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak manusia. Ini ditinjau dari sisi jeleknya. Jelek dari sisi enggak disenangi oleh manusia. Yakni, semisal Allah jadikan seorang itu selalu fakir, selalu miskin. Biasanya tabiat manusia enggak senang dengan kefakiran, enggak senang dengan kemiskinan. Yang dia senangi adalah kekayaan. Maka menurut dia kefakiran dan kemiskinan ini adalah takdir yang jelek. Begitu pula seorang ditimpakan penyakit, ditimpakan al-marad, penyakit. Rata-rata manusia ketika Allah takdirkan dia sakit, tentunya tidak senang. Tidak senang. Maka disebut oleh dia takdir yang jelek, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginannya. Ini ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam perkara-perkara yang Allah takdirkan, misal Allah menakdirkan adanya ular. Nah, fa fiha al-hayat. Allah takdirkan di ciptaan-ciptaan Allah itu ada ular. Kalau kita lihat apa manfaatnya diciptakan ular, sehingga memandangnya manusia ular itu adalah kejelekan. Kebaikan atau kejelekan ular? Mesti orang memandang ular itu suatu kejelekan. Itu menurut manusia tentunya takdir yang jelek. Wal aqarib, begitu juga diciptakannya kalajengking. Wasiba, dan juga diciptakannya binatang buas. Wal amrah, kemudian adanya penyakit-penyakit. Wal fakir, dan juga kefakiran-kefakiran. Wal jadab, begitu juga paceklik, lama enggak turun hujan. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisal itu. Wa kullu hadhihi bin nisbati lil insani syarrun. Semua itu kalau dinisbahkan kepada manusia, maka dia adalah kejelekan. Kalau dinisbahkan kepada manusia, itu adalah kejelekan. Kenapa kejelekan? Li'annaha la tula'imuhu. Kenapa dikatakan itu semuanya jelek? Karena menurut manusia itu tidak sesuai dengan keinginan dia. Karena memang takdir Allah subhanahu wa ta'ala terkadang sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan, terkadang tidak sesuai dengan keinginan. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga beriman kepada takdir Allah yang baik dan juga yang jelek, nam itu ditinjau dari sisi yang ditakdirkan, bukan dari sisi perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun dari sisi perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruhnya baik. Ditinjau dari sisi perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala, sudah, maka semuanya baik. Kenapa dikatakan semuanya baik? Padahal manusia menganggapnya jelek, karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menakdirkan lahu hikmah. Memiliki hikmah. Kenapa dikatakan sekali lagi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah semuanya baik? Karena walaupun nampak jelek di sisi manusia, dia memiliki hikmah. Yang hikmah-hikmah dari apa yang dianggap oleh manusia jelek tadi, itu sekian banyak kebaikan padanya. Ini ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga perbuatan-perbuatan Allah semuanya baik. Karena walaupun nampak zahir tidak disukai oleh manusia ataupun jelek bagi manusia, dia memiliki hikmah-hikmah yang akhirnya dengan hikmah tersebut baik bagi manusia. Dan ini sekian banyak contoh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, takdir yang menurut kebanyakan manusia itu jelek, tetapi dengan hikmah Allah ternyata akhirnya menjadi kebaikan. Contoh adalah haddu az-zina atau haddu zani, hukuman bagi orang yang berzina. Hukuman bagi orang yang berzina, kalau dia belum pernah menikah dengan nikah yang sah, adalah dicambuk 100 kali cambukan. Nah, seorang yang berzina dalam keadaan belum pernah menikah dengan nikah yang sah, yang syar'i, maka dia dicambuk 100 kali cambukan. Dan diusir dari negerinya, diasingkan selama setahun. Nah, maka bagi orang tersebut, kira-kira ini takdir yang baik atau yang jelek? Tentunya takdir yang jelek. Wong dia harus dicambuk, dia harus diasingkan dari negerinya. Bagi dia itu takdir yang jelek ketika dia dihukum dengan hukum Islam seperti ini. Karena apa dia dikatakan jelek? Karena tidak sesuai dengan apa? Selera. Akan tetapi ini keputusan Allah Subhanahu wa taala, hukuman zina demikian itu memiliki kebaikan dari sisi yang lain. Memiliki kebaikan dari sisi yang lain. Apa kebaikannya? Yang pertama, kebaikan dari hukuman had bagi pezina yang ghairu muhsan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun, kebaikannya yang pertama, annahu kaffaratun lah. Itu sebagai penebus dosa bagi dia. Yang pertama, itu sebagai penebus dosa bagi dia. Kenapa sebagai penebus dosa? Dikarenakan hukuman di dunia itu lebih ringan dibandingkan hukuman di akhirat. Nah, dihukum di dunia itu lebih ringan dibandingkan dia dihukum di akhirat. Maka dari sisi ini, maka itu baik bagi dia. Daripada dia nanti dihukum di akhirat. Nah, sementara akhirat itu hukumannya itu sangat pedih, jauh dibandingkan dengan hukuman dunia. Nah, ketika dia dihukum di dunia, maka itu menjadi penghapus dosanya. Penghapus dosa zinanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan terjadinya hukuman seperti ini, itu membuat takut orang lain yang mau melakukannya. Sisi kebaikannya adalah apa? Membuat takut orang lain yang akan melakukan perbuatan tersebut. Ketika yang melakukannya dihukum dengan hukuman apa? Cambuk 100 kali. Kemudian apa? Diasingkan selama setahun dari negerinya. Itu membuat takut, gemetar orang yang lain yang mau melakukannya. Ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu kebaikan. Yang seandainya tidak ada hukuman bagi pezina yang seperti ini, maka akan menyebabkan orang bergampang-gampangan melakukan zina. Banyak perbuatan-perbuatan itu dilakukan, ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan haram, perbuatan dosa, banyak dilakukan di tengah-tengah manusia, itu rata-rata perbuatan dosa tersebut tidak ada hukuman hadnya. Sahih. Kalau kita melihat pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia di tengah-tengah manusia adalah dosa-dosa yang tidak ada hukuman hadnya. Kenapa dia melakukannya? Ya, merasa enggak ada hukuman apa-apa. Dia tidak merasa takut kepada Allah Tabaraka wa Taala dan tidak ada hukuman hadnya. Tetapi ketika ada hukuman hadnya, maka tidak berani dia melakukan perbuatan dosa atau menjadi sedikit menjadi takut orang-orang yang mau melakukannya, dan ini perkara yang wakil terjadi. Nah, ketika diterapkan hukum demikian, maka akan sedikitlah terjadinya perzinahan. Tapi ketika tidak diterapkan, maka begitulah banyak terjadi perkara yang lumrah, perkara yang biasa terjadi perbuatan ini. Wal'iyadzubillah. Ini contoh dari takdir Allah yang jelek ditinjau dari manusia yang mengalaminya. Tetapi dari sisi perbuatan Allah, dia memiliki hikmah yang sangat baik. Yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang kedua, seseorang Allah jadikan dia sakit. Fal insan idza marid. Contoh takdir Allah yang biasanya dianggap manusia jelek adalah seorang sakit. Sepakat. Biasanya apa? Orang yang sakit itu tidak ada yang berbahagia. Tidak ada yang senang. Semuanya enggak senang dengan penyakit. Buktinya dia enggak tahan lama. Sakit pinginnya cepat sembuh. Kalau dia merasa itu takdir yang sesuai dengan selera, pinginnya terus sakit. Sebagaimana kekayaan, ya, kesehatan terus dia inginkan karena sesuai dengan selera. Ketika tidak sesuai dengan keinginan dia, jelek menurut dia, maka oleh karena itulah orang-orang yang sakit biasanya enggak tahan sakit. Pinginnya cepat sembuh. Oleh karena itulah biasanya orang yang sakit dia segera akan berupaya mencari obat bagaimana dia sembuh. Ini menunjukkan sakit itu perkara yang tidak disenangi oleh jiwa. Tidak disenangi oleh manusia. Dan itu di sisi manusia adalah takdir yang jelek. Nah, maka kata Sa'imin rahimahullah, maka tidak diragukan lagi penyakit itu jelek kalau dinisbahkan kepada manusia. Nah, lakin fihi khairun lahu fil waqi. Akan tetapi penyakit itu secara kenyataan sebenarnya baik bagi orang tersebut. Karena Allah ketika menakdirkan penyakit itu lahu hikmah. Allah memiliki hikmah. Allah memiliki hikmah. Pada penyakit itu ada kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebaikan yang pertama, ketika seorang tertimpa penyakit adalah takfirul dzunub. Orang yang sakit tersebut dengan penyakitnya akan menghapuskan dosa-dosanya. Takfirul dzunub, penghapus dosa-dosanya. Kata Asy-Syaikhul rahimahullah, qad yakunu al-insanu 'alaihi dzunubun ma kaffaraha al-istighfar wat taubah. Terkadang manusia itu melakukan dosa-dosa. Terkadang manusia itu melakukan dosa-dosa yang tidak bisa terhapus dengan istighfar dan taubat. Terkadang seorang itu melakukan dosa-dosa yang dosa tersebut tidak bisa terhapus dengan istighfar dan taubat. Lu kok gak bisa terhapus, padahal apa? Allah telah menjanjikan bagi orang yang beristighfar, bagi orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kok dikatakan tidak bisa terhapus? Liwujudi mani'in. Kata Sa'imin rahimahullah, ya bisa saja tidak terhapus dengan istighfar dan taubat dikarenakan ada penghalang. Dikarenakan ada penghalang. Di antara penghalangnya adalah dia tidak jujur dalam bertaubat. Tidak jujur di dalam istighfarnya, tidak jujur di dalam taubatnya, atau main-main dia. Di mulutnya dia beristighfar, di mulutnya dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi hatinya meniatkan jangan-jangan ada kesempatan saya akan kembali melakukannya. Itu namanya apa? Istighfar dan taubat, tetapi ada penghalang untuk dihapuskan dosa dengan taubat dan istighfar. Maka fata'ti hadhil amrad wal uqubat fatukaffiru hadhihi dzunub. Maka penyakit-penyakit ini dan juga hukuman-hukuman Allah ataupun musibah-musibah itu menghapuskan dosa-dosa tersebut. yang dosa-dosa tersebut tidak bisa terhapus dengan istighfar dan taubat. Sudah? Ya, namun itu yang pertama. Yang pertama dari kebaikan yang ada pada penyakit, yang penyakit itu biasanya dianggap oleh manusia adalah takdir yang jelek. Khonuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara kebaikan yang ada pada perkara sakit yang dilihat oleh manusia sebagai takdir yang jelek, padahal dia memiliki hikmah, adalah annal insan la ya'rifu qadra ni'matillahi 'alaika bisihhah illa idza marid. Bahwasanya manusia dia tidak akan mengetahui kadar nikmat Allah berupa kesehatan. Dia tidak akan mengetahui kadar nikmat Allah berupa kesehatan kecuali kalau dia sakit. Dia merasa sehat, bisa main-main, bisa belajar, bisa bekerja. Dia merasa perkara yang biasa, kurang syukurnya dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kayak perkara yang jalan normal, alamiah, dia sehat, dia bisa nyangkul, dia bisa nyadap, dia bisa bekerja, dia bisa masak, kayak normal saja, tidak merasa itu nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ketika dia sakit, dia baru tahu bahwasanya selama ini dia bisa nyangkul, dia bisa nyadap, dia bisa berjualan, dia bisa kesana kemari, naik mobilnya, naik motornya, lari dia, berolahraga. Ketika dia sakit baru terasa ternyata itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Dan ini bisa dia rasakan ketika dia sedang sakit. Itu kebaikan. Tentunya bagi orang-orang yang bisa merenunginya. Maka kata Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, nahnul an as-siha. Kita sekarang sedang sehat-sehat. Wala nadri ma qadru as-siha. Dan kita sekarang kalau lagi sehat ini enggak tahu kadarnya kesehatan. Enggak tahu kadar besarnya kadar nikmat sehat. Lakin idza hasala al-marad, akan tetapi ketika terjadinya penyakit, arafna qadra sihah, maka kita mengetahui kadar kesehatan tersebut. Fasihatu tajun ala ru'usil asihha la ya'rifuha illal mardha. Kata beliau rahimahullah, maka kesehatan itu adalah mahkota. Nah, mahkota yang ada di kepala-kepala orang yang sehat. Saya ulangi, kesehatan itu adalah mahkota yang berada di kepala-kepala orang yang sehat. Yang tidak mengetahui mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Dikatakan mahkota itu dikarenakan apa? Nilainya besar. Mahkota ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, yang biasanya berhiaskan permata, emas dan permata, biasanya kalau kita lihat dari mahkota-mahkota para raja, menunjukkan sangat mahal. Sangat mahal mahkota ini yang dipakai oleh orang yang sehat. Cuma orang yang sehat itu biasanya tidak melihatnya. Yang melihatnya adalah orang yang sakit. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Hadza aydan khairun huwa annaka ta'rifu qadran nikmah. Ini juga adalah kebaikan, engkau mengetahui dengannya kadar nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang seandainya engkau selalu sehat, engkau jarang menganggap engkau tadi bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah qala ahadul hukama yang sering pernah kita sampaikan, berkata sebagian para ahli hikmah, Apa kata ahli hikmah yang saya sampaikan juga semalam? Kata ahli hikmah, salah seorang ahli hikmah, dia mengatakan zur astijen nam marratan fil umur li ta'rifa fadlallahi alaika fil hurriyah. Kunjungilah, kata salah seorang ahli hikmah ini, penjara sekali seumur hidup. Minimal apa? Sekali seumur hidup. Kunjungilah penjara sekali seumur hidup. Lita'rifa fadlallahi alaika bil hurriyah. Supaya engkau mengetahui kadar nikmat Allah, keutamaan Allah kepadamu dengan kebebasan. Engkau bebas, walaupun engkau miskin, walaupun engkau kiri, yang engkau anggap itu takdir yang jelek, walaupun engkau fakir, engkau susah, tidak bisa orang bisa kalau lebaran berkunjung ke sana, bertamasya ke sana, engkau tetap saja di rumahmu, tetapi engkau bebas ke sana kemari, maka lihatlah penjara yang mana mereka tidak bisa bebas. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Cukup dengan mungkin lahan yang paling besar 1 hektar, tidak bisa kemana-mana. Maka ketika melihat mereka, engkau akan mengetahui besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat kebebasan. Kemudian yang kedua, zur al-mahkamah. Zur al-mahkamah marratan fil'am. Kunjungilah pengadilan sekali dalam setahun. Kunjungilah, berkunjunglah engkau ke pengadilan sekali dalam setahun. Li ta'rifa fadlallahi 'alaika bi husnil khuluq. Supaya engkau mengetahui besarnya nikmat Allah kepadamu dengan akhlak yang baik. Supaya apa? Engkau kunjungi pengadilan sekali minimal dalam setahun, supaya engkau tahu besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa akhlak yang baik. Karena di pengadilan itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau engkau melihat, maka banyak orang-orang yang berakhlak jelek. Nah, di pengadilan, bukan semuanya ya, artinya yang kita lihat di pengadilan itu sidang. Sidang itu biasanya yang ini sengketa tanah, yang ini sengketa lahan, ini sengketa harta, ini dan itu. Semuanya orang yang bertengkar di pengadilan itu. Banyak orang yang bertengkar. Yang ini sidang membacok, yang ini sidang mencuri, yang ini sidang ini lagi. Terus yang kita saksikan kalau di pengadilan, atau apa, yang ini ngambil kena tilang. Nah, yang kena tilang itu baik enggak akhlaknya? Ya bukan jelek yang ketilang, tapi biasanya apa? Enggak senang seorang yang ketilang itu disuruh pengadilan. Maka dia terpaksa ketika ke sana, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim, di pengadilan itu rata-rata yang kita dapati adalah orang-orang yang akhlaknya jelek. Walaupun sekali lagi tidak semuanya, ya kan, orang yang bertikai kan ada yang benar, ada yang salah. Mesti ada yang jelek di sana, ya kan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sehingga dengan menyaksikan di sana engkau akan melihat berarti kita ini kadang kita lihat, oh masalah itu saja kok ribut, ya kan? Masalah gitu saja kok sampai gontok-gontokan, sampai marah-marahan, atau sampai bunuh-bunuhan, dan seterusnya. Padahal kita melihatnya, itu permasalahannya sangat ringan, sangat sepele. Berarti, walhamdulillah, akhlak kita itu baik. Nah, ada yang tersinggung bau getah sedikit dengan tetangganya, mukul. Tertinggung dikit dengan bau tetangganya yang gak sedap, masuk ke rumahnya dia sampai bacok, ini dan itu. Permasalahan yang sangat sepele. Yang terjadi itu menunjukkan apa? Jeleknya akhlak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita yang menganggapnya ringan permasalahan seperti itu, berarti kita masih memiliki akhlak yang baik. Walhamdulillah. Ini ikhwanul fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga, kata dia zur al-mustasfa marratan fi syahr. Zur al-mustasfa marratan fi syahr. Kunjungilah sekali dalam sebulan minimal rumah sakit. Kunjungilah rumah sakit minimal apa? Sebulan sekali. Untuk apa ya? Karena fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukan melihat oh itu rumah sakit ini canggih, rumah sakit ini alatnya hebat, ini dan itu, ini yang ini jelek lah. Bukan itu maksudnya. Tapi lihat orang-orang yang banyak sekali orang yang sakit di sana. Banyak orang mandir-mandir, ternyata banyak yang sakit. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melihat bagaimana kawan-kawan kita yang menjaga orang-orang yang sakit di rumah sakit. Nah, alangkah banyaknya orang yang ternyata di daerah kita saja yang banyak penyakitnya. Maka kata ahadul hukama ini, dia mengatakan zur al-mustashfa marratan fi syahr lita'rifa fadlallahi 'alaika bisihha. Kunjungilah rumah sakit sekali dalam sebulan untuk engkau bisa mengetahui besarnya keutamaan Allah atasmu berupa apa? Kesehatan. Ya mungkin dia enggak sakit-sakit selama sebulan, ya kan? Mungkin ya apa? Dia enggak sakit-sakit selama sebulan. Maka tengoklah orang yang sedang sakit. Karena memang yang disebutkan oleh para ulama itu, yang cerdas itu, nah, yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengambil ibroh kepada apa yang menimpa orang lain. Bukan baru mengambil ibroh kalau perkara tersebut sudah menimpa dia. Saya ulangi. Yang disebutkan oleh para ulama, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengambil ibroh dengan kejadian yang menimpa orang lain. Masya Allah, dia ini sakit. Nah, susah sekali mau beribadah susah, mau sholat aja susah, harus diwudukkan, mau kencing saja nggak bisa bangun, harus ada apa itu saluran dia ya, cukup di situ. Nah, berarti saya ini besar kenikmatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti apa? Mumpung sehat ini, perbanyaklah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu namanya mengambil pelajaran terhadap apa yang menimpa orang lain. Bukan mengambil pelajaran, walaupun tetap baik tadi ada hikmah padanya, bukan mengambil pelajaran dengan apa yang langsung terjadi pada dia. Aduh, lagi sakit, berapa besar nikmat sehat. Cuma itu saja. Engkau tidak bisa apa? Sudah, kalau begitu sekarang saya mulai akan memanfaatkan untuk beramal. Ya enggak bisa. Engkau sedang sakit walaupun engkau berazam, bertekad mau sekarang banyak beramal, itu tidak bisa dilakukan karena kondisinya lah lain. Tetapi kalau yang dilihat orang lain, maka masih bisa mengambil pelajaran ikhwanul fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata dia, kunjungilah rumah sakit berapa? Sekali dalam sebulan. Nah, supaya engkau melihat besarnya nikmat Allah berupa kesehatan. Kemudian yang berikutnya kata dia, zur rabbak kulla anin lita'rifa nikmatullahi alaika bilhayah. Yang terakhir dan ini yang lebih penting, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kunjungilah Rabbmu setiap saat. Kunjungilah Rabbmu setiap saat. Artinya selalulah engkau ingat kepada Rabbmu. Nah, selalulah engkau ingat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau penjara berapa tadi? Sekali seumur hidup. Kalau pengadilan sekali dalam setahun dianjurkan. Kalau rumah sakit sekali dalam sebulan. Kalau kepada Allah, melihat ataupun berkunjung kepada Allah, ingat kepada Allah, kata beliau, bukan sekali dalam sebulan, bukan sekali dalam sepekan, bukan sekali dalam sehari, tetapi kulla anin, setiap waktu, setiap saat, selalu engkau ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Supaya apa? Lita'rifa ni'matallahi alaika bilhaya. Supaya engkau selalu ingat kepada Allah, selalu merasa, melihat betapa besar, supaya engkau tahu betapa besar nikmat Allah kepadamu berupa kehidupan. Karena kehidupan itu, ya kana hujan rahimani wa rahimakumullah, bukan kayak sakit tadi. Kalau sakit sekali sebulan, karena sakit sekali sebulan rumah sakit dikunjungi. Karena yang namanya manusia itu terkadang sehat, terkadang sakit. Yang namanya manusia itu terkadang sehat, terkadang sakit. Bahkan seringnya sehat atau sakit. Seringnya. Kalau yang sering sakit berarti masya Allah dia harus banyak kesabaran dan insya Allah banyak hikmah yang Allah inginkan. Tapi kenyataan yang ada, ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia ini walhamdulillah, kebanyakan ya, kebanyakan itu antara sehat dan sakitnya itu banyak apa? Sehatnya dalam setender, dua tender, bisanya ada pool, enggak ada sakitnya. Kalau sakit 3 hari sudah ngeluh 3 hari enggak nyadap. Nah, sudah enggak ngeluh, tetapi keluhan ini jarang kita dengar. Yang ada terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus diberikan kesehatan oleh Allah tabaraka wa taala. Kadang-kadang aja sakit. Kadang sehat, kadang sakit. Tetapi nikmat Allah berupa kehidupan, enggak bisa kita katakan kita ini kadang hidup, kadang mati. Sudah dipahami enggak? Oh, kita harus bersyukur dengan nikmat kehidupan. Kita sering diberikan kehidupan. Nah, bukan sering sehat daripada sakit. Nah, enggak bisa dikatakan sering hidup daripada mati. Hidup terus. Hidup terus. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada lagi kehidupan kecuali kehidupan yang terakhir ketika dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala. Berarti khonafiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nikmat kehidupan ini juga nikmat yang sangat besar yang harus kita bersyukur kepada Allah dan kita memanfaatkannya di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Khonafiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada hikmah-hikmah dari penyakit tadi. Yang kedua, hikmah dari penyakit apa? Supaya kita tahu besarnya nikmat Allah kepada kita berupa kesehatan. Yang ketiga, nah, biar santai aja ditanya. Yang ketiga, di antara hikmah dari adanya penyakit-penyakit ini disebutkan, terkadang penyakit-penyakit yang ada pada manusia itu berfungsi taktulu jarasima fil badan la yaktuluha illal marad. Terkadang penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia itu justru fungsinya adalah membunuh kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di badan yang tidak bisa dibunuh kecuali dengan sakit tersebut. Ini dikatakan oleh al-atibba, yaqulul atibba, berkata para dokter, ba'dul amradil muayyanah, sebagian penyakit-penyakit tertentu, taktulu hadhil jarasima allati fil jasad wa anta la tadri. Masyaallah. Sebagian penyakit-penyakit ini, penyakit-penyakit tertentu, dia fungsinya adalah membunuh kuman-kuman, bakteri-bakteri penyakit yang ada di badan dalam keadaan engkau tidak mengetahui. Dalam keadaan engkau tidak mengetahui. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tidak bisa dikatakan apa? Takdir yang jelek dengan penyakit tersebut kalau dinisbahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Cuma terkadang jelek bagi dia ataupun dikatakan jelek bagi dia karena tidak sesuai dengan apa? Seleranya secara zahir, keinginan secara zahir. Padahal ternyata ada fungsi dari penyakit-penyakit tersebut. Termasuk ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, misalnya seorang yang ini wakil sering terjadi, seorang misalnya tahu-tahu sakit dia. Sakit. Nah, disebutkan oleh para ulama, terkadang dia sakit. Ternyata ditelusuri, kenapa saya tersakit itu kecapean. Kemarin safar ke sana, nuntut ilmu ke sana, taklim ke sana, kerja, ya istirahat beberapa hari, 2 hari, 3 hari, kecapean, sakit. Nah, ini nampak jelek ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kata para ulama, mereka sebutkan itu justru baik engkau sakit ketika itu. Yang seandainya engkau enggak sakit, engkau terus akan melakukan apa? Aktivitas sudah 3 hari enggak istirahat, sudah kuat badannya. Nah, masih hebat badannya, kembali melakukan aktivitas berikutnya yang akhirnya waliyadzubillah ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, ketika sakit langsung drop. Tadi drop ya. Yang tadi asalnya 3 hari sakitnya ya 2 hari, 3 hari. Nah, sudah dilanjutkan aktivitasnya sakitnya 2 bulan. Sakitnya jadi 2 bulan. Mau yang mana ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Ini di antaranya disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Maka oleh karena itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kaidahnya bahwasanya takdir yang jelek itu tidak dinisbahkan kepada Allah tabaraka wa taala, tetapi jelek ditinjau dari sisi orang yang merasakan dia melihat tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan seleranya. Adapun dari sisi perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala, dia memiliki kebaikan-kebaikan, dia memiliki hikmah yang sangat banyak. Di antaranya telah kita sebutkan beberapa contoh tadi. Khonuhidin a'azani allahu wa iyyakum. Khonuhidin wa akhawadihillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya tentang beriman kepada takdir. Ini sering kita bahas dan kita memang harus sering mengulangnya. Nah, iman kepada takdir itu memiliki faedah-faedah yang besar. Beriman kepada takdir itu memiliki faedah-faedah yang sangat besar. Minha diantaranya faedah beriman kepada takdir. Annahu min tamami tauhidir rububiyah. Bahwasanya beriman kepada takdir itu termasuk kesempurnaan tauhidur rububiyah. Nah, beriman kepada takdir itu termasuk kesempurnaan tauhid ar-rububiyah. Nah, karena kita ketahui bahwasanya tauhid ar-rububiyah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Naam, ar-Raziq wal Mudabbir. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khaliq, sang pencipta. Kemudian 6 Ar-Razik, kemudian yang memberikan rezeki, wal mudabbir, dan yang maha mengatur seluruh alam. Kita tahu di antara tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir, sering kita sebutkan, nanti insya Allah kita sebutkan lagi, di antara empat tingkatan iman kepada takdir itu adalah al-khalq. Al-khalqu, yakni meyakini, mengimani bahwasanya segala apa saja yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga itu masuk pada pengaturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takdir Allah juga masuk pada pengaturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu termasuk kesempurnaan Tauhid Ar-Rububiyah. Allah menakdirkan ini, menakdirkan itu, yang baik maupun yang jelek, itu termasuk kesempurnaan Tauhid Ar-Rububiyah. Ini faedah yang pertama, bahwasanya beriman kepada takdir itu termasuk kesempurnaan Tauhid Rububiyah seseorang. Yang kedua, di antara faedah beriman kepada takdir adalah annahu yujibu sidqal i'timadi 'ala Allah azza wa jalla. Bahwasanya beriman kepada takdir menyebabkan atau mengharuskan seorang itu jujur di dalam bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jujur di dalam bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maknanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, innaka idza 'alimta anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarih shadaqa i'timaduka 'ala Allah. Sesungguhnya engkau jika engkau mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu dengan qada dan qadar Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan jujur penyandaranmu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maknanya kita tahu tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah bi jalbil manafi wa daf'id dhar wa ma'athiqati billah wa fi'lil asbab. Tawakal identik biasanya tawakal itu orang yang sedang berusaha. Tawakal itu maknanya adalah bersandar kepada Allah di dalam mendapatkan apa yang bermanfaat dan di dalam menolak kemudharatan, disertai dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disertai dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan disertai dengan melakukan sebab. Maka engkau ketika beriman dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ketika engkau berusaha, ketika engkau bekerja, entah apapun pekerjaanmu yang penting halal, entah engkau bertani, engkau berdagang, berusaha ini dan itu, ketika engkau tahu semuanya nanti dengan takdir Allah, sehingga engkau akan menyandarkannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak menyandarkan kepada apa? Kemampuan dirimu, tidak menyandarkan kepada kekuatanmu, tidak menyandarkan kepada apa? Kehebatanmu, tidak menyandarkan kepada kecerdasanmu. Ketika engkau tahu, ternyata ketika berhasil, ini memang takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak bersandar kepada apa yang ada pada dirimu. Ketika engkau berusaha, apapun usahanya, nah, ketika engkau bekerja, berdagang, ini dan itu, ketika engkau tahu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bersandarnya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan kelancaran pada usahanya, diberikan kelancaran pada rizkinya, ini dan itu, dikarenakan dia tahu semuanya dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang kurang tidak beriman kepada takdir Allah, atau kurang beriman kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, biasanya orang tersebut akan bersandar kepada kemampuannya. bersandar kepada kemampuannya, bersandar kepada kecerdasannya, kepada pengaturannya, dan seterusnya. Sehingga ketika dia gagal pun, karena bersandarnya kepada itu, maka dia akan menyalahkan kepada apa yang dia bersandar kepada, kepadanya. Dia bersandar kepada kehebatannya, dia salahkan kehebatannya. Dia sandarkan kepada kecerdasannya, maka ketika gagal, dia salahkan kecerdasannya. Kurang hebat saya dalam mengatur. Nah, begitu juga bersandar kepada anak buahnya, pegawainya, ketika dia gagal pun akan langsung menyalahkan anak buahnya. Dan seterusnya. Tetapi orang yang bersandar kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, benar-benar dia akan jujur bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak bersandar kepada yang lainnya. Yang lainnya itu masuk pada deretan apa? Fi'lul asbab. Jangan tidak melakukan sebab. Tapi sandarannya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab dilakukan, tetapi yang dipercaya sebagai sandaran adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, faedah beriman kepada takdir. Annahu yujibu lil qalbi tuma'nina. Menyebabkan hati kita itu menjadi tenang. Beriman kepada takdir itu menyebabkan hati kita itu tenang. Karena dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Dan apa yang Allah takdirkan meleset darimu, maka tidak akan apa menimpa engkau, sehingga tenang hatinya. Itma'annat bima yusibuka ba'da fi'lil asbabin nafi'ah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, akan tenang hatinya dengan apa yang menimpanya setelah dia melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Enggak terlalu memikirkan, waduh jangan-jangan gagal, jangan-jangan enggak berhasil, dan seterusnya. Lah, nah, yang penting dia telah melakukan sebab, kemudian dia sandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia hilangkan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada dirinya. Karena kekhawatiran pun tidak akan bermanfaat ketika Allah telah menakdirkan sesuatu menimpa dia. Sehingga dengan beriman kepada takdir, menyebabkan hati itu menjadi tenang. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, di antara faedah beriman kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah man'u i'jabil mar'i bi'amalihi idza 'amila 'amalan yashkuru 'alaihi. Mencegah seseorang dari bangga dan sombong dengan perbuatannya. Saya ulangi, mencegah seorang hamba dari sikap sombong dengan perbuatannya jika dia melakukan sebuah perbuatan yuskaru alai, yang hendaknya diterima kasih atasnya. Nah, لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي مَنَّ عَلَيْهُ وَقَدَّرَهُ لَهُ. Dikarenakan Allah lah yang menganugerahkan kepadanya dan juga menakdirkan untuknya. Maksudnya, ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, poin yang keempat ini, kalau seseorang Allah takdirkan, dia bisa berbuat baik kepada orang lain. Dia bisa menolong orang lain, dia bisa membantu orang lain dengan tenaganya atau hartanya atau dengan ilmunya, dengan segala apa saja yang itu merupakan perbuatan ihsan, dia tidak akan bangga, tidak akan apa sombong. Padahal memang perbuatan tersebut layak untuk di ucapkan kepadanya terima kasih. Itu bagi orang yang dibantu tentunya. Tapi bagi dianya, dia tidak sombong, tidak merasa dia telah punya jasa besar kepada orang tersebut. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu dia yakini adalah anugerah Allah dan juga takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita ingat tentang orang-orang Arab Badui ya. Orang-orang Arab Badui yang Allah firmankan dalam surah apa? Al-Hujurat. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa orang-orang Arab Badui itu telah memberikan jasa kepadamu karena mereka beriman. Telah apa? Memberikan jasa kepadamu, mungkin menolong engkau karena mereka beriman. Dengan kami beriman mungkin apa? Jadi banyak pengikutmu, merasa demikian. Merasa punya jasa. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Qul la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian, katakanlah wahai Muhammad, jangan kalian merasa telah memberikan jasa kepadaku, memberikan karunia kepadaku karena kalian masuk Islam. Walakinallaha yamunnu alaikum. Akan tetapi Allah lah yang memberikan karunia kepada kalian anhadakum lil iman, ketika Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan keimanan. Maknanya apa? Engkau bisa berbuat baik walhamdulillah karena karunia Allah dan takdir Allah. Jangan engkau sombong, jangan engkau bangga diri telah berbuat baik kepada orang lain. Ketahuilah itu semuanya dengan karunia Allah dan takdir Allah. Sehingga apa? Yang keempat ini fungsi, manfaat, faedah dari beriman kepada takdir. Orang-orang yang berbuat baik itu tidak menjadi sombong. Karena dia tahu dia bisa berbuat baik itu apa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah, ada orang yang ini kayaknya ucapan bagus juga. Dia membantu kita atau bantu mahar dengan mengirimkan uang. Kita mengatakan jazakallahu khairan, segala puji bagi Allah, barakallahu fika wa fi malika wa fi ahlika wa fi amalika wa fi umrika. Kebiasaan kita ucapkan ketika kita dibantu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, semoga Allah membarokahimu, membarokahi pada hartamu, membarokahi pada keluargamu, membarokahi pada pekerjaanmu, dan semoga Allah membarokahi umurmu. Nah, dia mengatakan apa? Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati. Paham tak maksudnya? Segala puji bil makna, nah lupa pasnya, dia mengatakan apa? Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati untuk apa? Untuk melakukan itu. Artinya apa? Yang menggerakkan hatinya untuk bersedekah itu siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan merasa, oh, saya selalu yang membantu kalian, saya yang menolong kalian, kalau enggak maju kalian. La. Nah, dia mengatakan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati. Nah, untuk melakukan kebaikan. Ini maknanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disandarkan kepada Allah ketika dia berbuat kebaikan. Masya Allah, tidak bersandar kepada dirinya. Nah, begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu kalau dalam masalah amal soleh. Kalau dalam masalah berusaha tadi, yang kelima masuk. Nah, mencegah seseorang dari sombong ketika dia berhasil dalam usahanya. Mencegah manusia dari perilaku sombong, bangga diri ketika berhasil usahanya. Karena dia tahu keberhasilan dia adalah dengan keutamaan dari Allah dan dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga ngapain dia sombong. Nah, lihat perbedaan antara ucapan para sahabat dengan ucapan Qarun. Nah, para sahabat ketika mereka mendapatkan hidayah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan wallahi laulallahi mahtadaina wala Sallayna wa la tasaddaqna. Kata mereka, kalau bukan karena Allah, kita enggak dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita enggak bisa salat. Kalau bukan karena Allah, kita enggak bisa sedekah. Ini kan makna yang keberapa tadi? Yang keempat. Kalau berbuat kebaikan, dia puji Allah tabaraka wa taala, bukan bangga dirinya. Karena itu semuanya karena Allah tabaraka wa taala. Tapi berbeda dengan Qarun, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ketika dikatakan kepada dia, "Naam, idz qala lahu qaumuhu la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin." Ketika kaumnya Qarun berkata kepadanya, "Jangan engkau bangga diri, jangan engkau sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Apa jawabnya Qarun? Qarun diingatkan demikian, jangan sombong, jangan bangga diri. Allah enggak suka dengan orang yang sombong dan bangga diri. Justru dia mengatakan, "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Dia mengatakan, "Hanya saja saya diberi harta ini karena ilmu yang ada pada saya." Sangat bertolak belakang dengan apa yang dinasehatkan oleh kaumnya. Maka ini besar, harus memang beriman kepada takdir. Ini pembahasan yang harus kita ulang-ulang, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan kalau enggak diulang-ulang, seringnya kita lalai, sering kita bersandar kepada diri kita pribadi, tidak bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Khanafidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini nampaknya sementara yang bisa kita sampaikan. Masih ada faedah-faedahnya lagi, insyaallah disampaikan pada pertemuan yang berikutnya saja biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.